jaman sekieun dongol srengenge masih merem. Ari bengi pada dolanan otak ati kaya WhatsAppan. Yen esuk arep sekolah kudu ditange kena. Bocah males lan embalan yen turu ngorok ngiler. Kontangi ngomonge ngantuk dasare si perawan kebluk. Kontangi ngomonge ngantuk dasare si perawan kebluk. Perawan kebluk lu yang ngantuk. Esuk arep sekolah kudu ditange kena. Bocah males lan embalan yen turu ngorok ngiler. Kontangi ngomonge ngantuk dasare si perawan kebluk. Kontangi ngomonge ngantuk dasare si perawan kebluk. Kontangi ngomonge kontang.